Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum seputar berkurban. Ini diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau Al-Mu'allifun Hafidhullah Ta'ala tentang pembahasan yang kedua, ma tajuzul udhiyatu bih, hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Diterangkan oleh muallifun hafizahumullah ta'ala bahwa syarat hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban harus dari jenis hewan ternak yang tiga, unta, sapi, dan kambing. Baik kambing domba ataupun kambing kacangan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga, asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah, syarat-syarat yang teranggap yang harus diperhatikan pada hewan kurban, hewan yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, as-sin, harus diperhatikan usianya, umurnya. Usianya harus sudah mencukupi. Tidak boleh usianya kurang dari yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibil, adapun dari jenis unta, usianya yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, an wa yashtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin, disyaratkan telah menyempurnakan, sempurna usia 5 tahun. Sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ini unta yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban, usianya sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Kemudian al-baqar, sapi. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain, disyaratkan sapi yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban usianya sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga, jalan tahun ketiga. Sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kemudian berikutnya al-ma'zu, ma'iz, kambing kacangan. Al-ma'zu wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanah. Kambing kacangan, bukan kambing domba, disyaratkan usianya sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua, jalan tahun kedua. Ini kambing kacangan yang ekornya kecil, tidak banyak lemaknya. Lihadithi Jabir radhiyallahu an, berdasarkan hadith Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnah, illa an ya'sur alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dhan. Jangan kalian menyembelih hewan sebagai hewan kurban kecuali usianya sudah musinnah. Sudah musinnah. Musinnah biasanya sudah rontok gigi serinya depan, sudah ganti gigi yang lainnya. Dan usianya seperti yang telah disebutkan tadi. Musinnah unta sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Musinnah sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Musinnah kambing kacangan sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Dalam Mukhtar Siha Kamus isma musinna ay athani alladhi yulqi thaniyatah, musinna itu athani, yang sudah lepas gigi serinya, sudah ganti gigi baru, usianya tadi. Wal musinna minal ibil ma laha khamsu sinin, unta yang sudah musinna yaitu yang sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Wa minal baqari ma lahu sanatan, dan dari sapi dikatakan musinnah yang sudah sempurna 2 tahun. Wa minal ma'zi ma lahu sanah, dan dari kambing kacangan yang sudah sempurna 1 tahun. Wa tusammal musinnah bithaniyah, musinnah nama lainnya thaniyah. Thaniyah tadi maknanya itu sudah lepas gigi serinya, berganti gigi baru. Kemudian ad-dha'an, kambing domba, yang ekornya besar, berlemak. Sebagian ada yang menyebut ad-dha'an ini kambing yang berhijab, ma'is yang tidak berhijab. Karena ad-dha'an ini lemaknya besar, menutupi auratnya. Kalau ma'is, ekornya kecil. Wa ishtaratu fihi al-jad', kambing domba ad-dha'an disyaratkan minimal usianya jad'. Wa huwa ma akmala sana wa qila 6 ashhur, yaitu yang sudah sempurna 1 tahun, atau ada juga yang mengatakan sempurna 6 bulan. Sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Sebagian ulama ada yang menyebutkan di antara tanda kambing domba sudah jadah, an yanama sya'ru 'ala adh-dhahr, apabila bulunya sudah yanam, bulunya tidur di atas punggungnya. Karena ketika masih kecil bulunya naik ke atas. Ketika sudah usia jatuh, bulunya jatuh ke punggungnya. Tidak lagi naik ke atas bulunya. Sebagaimana disebut dalam syarah Mumti'. Dikatakan oleh ulama, anna min alamati ijza'i dhann an yanama asy'ar 'ala adh-dhahr. Ini kambing domba. Minimalnya jadah, sempurna 1 tahun atau sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Li hadits 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadits 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah asabani jad'. Ya Rasulullah, yang aku dapat adalah jad' dari pembagian kambing yang dibagikan Rasulullah. Yang aku dapat bagianku adalah jad', belum musinnah, belum sempurna 1 tahun, masih jad' sekitar 6 bulan, sempurna 6 bulan. Qal dhahibi, kata Rasulullah, berkurbanlah kamu dengan kambing tersebut, walaupun belum musinnah. Ini khusus dhan, kambing domba. Wali hadith 'Uqbah bin 'Amir ايضا, demikian juga berdasarkan hadith 'Uqbah bin 'Amir dalam riwayat yang lainnya dan Nasa'i dan yang lainnya, dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijad'in min ad-dhan. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah dengan kambing domba yang usianya masih jad'. Sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Ini di antara yang harus diperhatikan, usia pada hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Usianya harus sudah mencukupi. Unta harus sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi harus sempurna 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing kacangan harus sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2. Kambing domba dhan minimalnya harus sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Ini syarat yang berikutnya harus diperhatikan pada hewan yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban. As-salamah, harus selamat, bebas dari cacat-cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Yushtaratu fil ibli wal baqari wal ghanam an takuna salimatan minal uyub. Disyaratkan pada unta, sapi dan kambing yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, an takuna salimatan minal uyub, harus terbebas, bersih dari aib-aib, cacat-cacat. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahm. Yang cacat ini biasanya menyebabkan kurang dagingnya. Menyebabkan dagingnya berkurang. Fala tujzi'ul ajfa, maka tidak sah al-ajfa allati la tunki, yang kurus, yang tidak ada sum-sumnya. Wal-arja, tidak pula yang pincang salah satu kakinya, pincang jelas pincangnya. Wal-umra, dan yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Wal-maridah, dan yang sakit, jelas sakitnya. Misalnya susah makan, tidak sebagaimana ketika sehat, banyak makan rumputan. Ini biasanya kecacat ini apabila ada pada hewan, maka menyebabkan dagingnya berkurang. Li hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, qala arba'un la tujzi'u fil adahi, empat jenis cacat pada hewan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Al-awra'ul bayyinu awaruha, yang pertama yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Apabila dilihat, orang yang melihatnya tahu jelas ini salah satu matanya buta. Wal maridah al bayyinu maraduha, dan yang sakit jelas sakitnya, jelas tanda-tanda sakitnya. Misalnya tidak mau makan atau baring terus, rebahan terus, tidak mau berdiri. Wal arja al bayyinu arjuha, yang pincang jelas pincangnya, tidak bisa beriringan dengan rombongannya, setiap kali berjalan dengan teman-temannya rombongannya selalu tertinggal terus. Wal ajfa allati la tunki, yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Wal ajfa al hazilah, al-anjifai al-hazilah, yang kurus. Wa ma'na la tunki la mukhalha li huzaliha, ma'na la tunki, tidak ada sumsumnya karena kurusnya. Ini empat cacat pada hewan yang diterangkan oleh Rasulullah tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'a ma fi ma'naha, dikiaskan dengan atas empat cacat ini yang semakna dengannya. Yang semakna dengannya atau yang lebih parah darinya, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya yang buta kedua matanya, buta salah satu matanya tidak sah, maka buta kedua-duanya ini tidak sah. Demikian juga misalnya terpotong salah satu tangannya atau kakinya, putus salah satu tangannya atau kakinya, yang depan atau yang belakang terputus. Jika pincang, jelas pincang yang tidak sah, maka ini juga yang terputus, terpotong, juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga yang tidak bisa berjalan karena penyakit. Tidak bisa berjalan terus-menerus karena terkena penyakit. Ini juga tidak sah jadikan sebagai hewan kurban. Yang semakna dengannya atau yang lebih parah tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kal hatma allati dhahabat thanayaha. Contoh yang lain misalnya hatma, yaitu yang hilang gigi serinya, yang copot gigi serinya. Namun ini yang lebih kuat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Mumti', ini tetap sah. Yang copot gigi serinya ini masih sah, hanya dimakruhkan. Wal adba, demikian juga contohnya al adba allati dhahaba akthar udhunya au qarniha, yang hilang sebagian besar, sebagian banyak dari telinganya hilang terpotong, atau sebagian besar tanduknya terpotong. Ini juga yang dirujuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Mumti', tetap sah. Al-aslu ijza' hatta yakuma dalil 'ala 'adami al-ijza'. Asalnya tetap sah sampai ada dalil yang menunjukkan ini tidak sah, dan ini tidak ada dalil yang menunjukkan kalau terpotong tanduknya tidak sah, tidak ada dalilnya. Wa nahwi dzalika min al-'idan, semisal dari cacat-cacat. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Mumti' bahwa cacat pada hewan itu ada 3 macam. Cacat pada hewan yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban ada 3 macam. Yang pertama, madalati sunnah ala adami ijza'i wa ya arba', yang ditunjukkan oleh dalil sunnah tidak sah cacat tersebut jika ada pada hewan, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wa ya arba', dan itu ada 4 yang tadi hadisnya kita bacakan. Hadis Al-Bara' bin Azib. Wayaqasu alaihi ma kana mithlu aw aula minha, dikiaskan dengan 4 ini yang sama dengannya atau yang lebih parah. Yang lebih berhak, lebih parah. Ini yang pertama. Jenis cacat yang kedua, ma warada an-nahyu anhu duna adamil ijza, yang ada dalil larangan berkurban dengan cacat tersebut namun tidak sampai menjadikannya tidak sah, hanya dimakruhkan. Wa huwa ma fi udhuni aw qarnihi aib, yaitu hewan yang di telinganya atau tanduknya terdapat cacat. Min kharkin aw syakkin tulan aw syakkin ardan aw qad yasir duna nisf. Misalnya telinganya robek, khark atau lubang baik memanjang atau melebar, atau terpotong sedikit, tidak sampai setengahnya. Ini ada larangannya dalam hadis Ali. Walakin hadha an-nahyu yuhmal 'ala al-karahah liwujud al-hadith al-hasir li'andam al-ijza bi arba'ati asnaf. Larangan dalam hadis Ali ini dibawa ke makna karohana, dimakruhkan saja, tidak sampai menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ada hadis yang lainnya yang membatasi aib yang tidak sah itu 4. Hadis Al-Bara' 6. Sehingga aib-aib yang disebut dalam hadis Ali itu sebatas hanya makruh saja. Tidak sampai menjadikannya tidak sah. Ini jenis aib yang kedua. Yang ada larangannya namun tidak sampai tingkatan menjadikannya tidak sah, sebatas makruh saja. Yang ketiga, uyubun lam yarid nahyu anha walakinha tunafi kalam kamal as-salamah fahada la athar laha. Cacat-cacat yang tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang darinya, akan tapi meniadakan kesempurnaan. Ini tidak ada pengaruhnya, tetap sah. Wala tukrahu tadhihatu biha, dan tidak dimakruhkan berkurban dengan hewan tersebut yang ada cacat, yang tidak ada larangannya dalam hadis, dalam dalil. Wala tuhram, tidak dimakruhkan, tidak juga diharamkan. Wa in kanat 'inda qad tu'addu 'inda an-nas 'aiban, walaupun manusia menganggapnya itu termasuk aib. Contohnya al-aura awaruha ghairu bayyin. Misalnya pincang, buta salah satu matanya namun tidak jelas butanya. Tidak terlihat jelas buta salah satu matanya. Jika orang melihatnya seakan-akan tidak buta. Ini cacat namun tidak ada pengaruhnya. Tidak dimakruhkan dan juga tidak diharamkan berkurban dengannya. Demikian juga al-arja arajan yasira. Pincang yang ringan. Pincang yang ringan masih bisa beriringan dengan rombongannya. Ini juga tidak mempengaruhi. Tetap sah berkurban dengannya. Ini jenis aib yang ketiga. Tidak ada aib yang tidak ada larangan berkurban dengannya, walaupun manusia menganggapnya itu termasuk aib. Termasuk cacat pada hewan. Dan hewan kurban semakin sempurna, bersih, bebas dari segala aib, segala cacat, itu lebih afdal, lebih bagus. Ini beberapa syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan hewan yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban. Harus terpenuhi usianya, umurnya, dan juga harus bebas dari cacat-cacat, aib-aib yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Masih ada kelanjutan penjelasan mu'alif tentang hukum-hukum seputar berkurban. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, apakah boleh mengeluarkan biaya seharga seekor kambing dalam akikah atau kurban dan berikan uang tersebut kepada lembaga-lembaga yang menyebarkan kebaikan dan menyantuni anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang fakir sebagai ganti dari membeli kambing dan membelinya. Dalam masalah berkurban ataupun akikah, boleh padanya wakalah, perwakilan diwakilkan ke yang lainnya. Jika misalnya dia tidak bisa, sibuk ataupun yang lainnya untuk langsung beli hewan kurban, boleh dia wakilkan ke yang lainnya, baik itu lembaga-lembaga yang terpercaya yang menyediakan jasa penyembelihan hewan kurban dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ataupun yang lainnya. Apakah itu pondok-pondok pesantren misalnya yang menyediakan jasa tersebut, membantu bagi mereka yang ingin berkurban. Dalam hal ini diperbolehkan berkurban ataupun akikah. Jika dia mampu sendiri itu lebih bagus. Dia sendiri menyembelihnya, makan dari sebagian dagingnya. Namun jika dia wakilkan ke yang lainnya, dia tidak menyembelihnya langsung, dia tidak makan juga dagingnya, dari segi boleh tetap boleh. Oleh yang lebih afdal, dia menyembelih langsung dia sendiri. Kemudian juga lebih afdal dia makan dari hewan kurban tersebut. Dan sebagiannya lagi disedekahkan. Adapun jika dia wakilkan ke yang lainnya semuanya, dia tidak makan dari daging tersebut, dari segi boleh, boleh saja. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.